Macarin kamu gak jauh beda dengan my lodro. Pakai nanya silsilah, golongan darah ningrat atau umum. Biar ortumu senang, paklimu senang, budemu senang, embamu juga senang. Ikut aja cengar-cengir, mirip kebo di sawah. Pae, bue, ini abad baru bukan dunia wayang. Ngomong darah biru sekarang orang ketawa. Pae, bue, dulu Rama Sinta sekarang si Madonna, dulu Gatot Kaca sekarang John Travolta. Aku hanya ingin bercinta dengan kamu sendiri, gak perlu si anu, si itu, harus gini, mesti gitu. Pastinya velko gak pernah romantis, setiap datang disuguh yang keris. Mana ortomu, palemu, kue-kue soto. Wan ini macarnya anakku. Lagi itu kue serambutnya jowo, padanya tatan, ada semrawut, solongnya jalan. Sekarang nenteng kompo, dulu ngising nyeri, sekarang main ifalam. Aku hanya ingin bercinta dengan kamu sendiri, gak perlu si anu, si itu, harus gini, mesti gitu. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Yeah.